Yang wajib atas yang tiada mengerti. Wajib apa atas orang yang tak erti? Wajib oleh bahawa belajarkan dia dan berfikir. Wajib bahawa belajar dan berfikir. Belajar fikir siapa tangga mana hingga mengertinya dan mengetahuinya. Haa, itu dia deh. Ha, di sini kena kira ibarat sikit bagi orang yang ia bawa kitab tu. Ha, nah. Dan wajib ni dia kena di atas pada mata atas dulu kata wajib dengan cara. Ha, cari undur klik. Kita kedek ibarat semula. Kita kedek ibarat sekali dengan cara. Dan sungguh pun ambil situ. Dan sungguh pun wajib pada akal. Bahawa ada baginya bagi Allah itu sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Sungguh pun begitu. Dan mustahil atasnya atas Allah lawan-lawannya lawan-lawan bagi sifat kamalat yang kekurangan. Sungguh pun amat banyak wajib bagi Allah. Tetapi tetapi yang wajib dengan syarat atas kita orang-orang mukallaf yang menerima pelajaran wajib mengetahui. Nah, tengok dulu. Pak nak sambungnya? Dan wajib atas. Jadi kena atas pada kata wajib hak dulu. Kedai ibarat tetapi yang wajib. Pak yang tu pula adanya orang mengaji dia pengen kata sifat pada mausuf yang mahzuf. Kena kedai tak? Tetapi sifat-sifat kamalah yang wajib dengan syarat atas kita. Kita mana? Kita orang mukallaf hak yang menerima pelajaran wajib oleh bahawa mengetahui dengan dalil dan i'tikad akan dia. Dia tu dah nak ke yang. Tu kaedah tu. Kaedah ibarat kita tu orang hak lingon dengan saja dulu. Lepas tu sambung. Dan wajib apa tu? Tetapi yang wajib mana sifat-sifat kamalat yang wajib atas yang yang kita kena ke orang mukallaf. Ada korek bayar nanti atas orang mukallaf yang tiada mengerti orang yang tak erti pula wajib oleh bahawa berlajarkan dia akan yang kita dah ibarat nak letak situ. Wajib nak belajar akan dia dan berfikir. Ha, wajib berfikir ya. Nah, wajib belajar. Ha, belajar tu dengan orang suruh wayak pas kita fikir belajar dan berfikir wayak hingga mengertinya dan mengetahuinya yang semua letak di yang. Ha, belajar tu fikir hingga mengertinya. Ha, dan mengetahuinya hingga reti dan pandainya. Mana itu belajar. Boleh bahawa belajar dan berfikir atas harikat dia tu. Nah, tu dia sebab orang ni orang tak erti lagi. Nah, wajib atas yang tiada mengerti. Wajib apa? Wajib boleh bahawa belajar kan dia kan yang nah dan berfikir. Nah, tu dia belajar dan berfikir. Belajar dan fikir hingga mengertinya. Ha, kalau kita idopak ke fa'in mengertinya nya letak pada hak yang dia dekat ni yang tiada mengerti mana klik sok orang. Kalau idopak ke maf'ul hingga mengertikan hingga mengertinya nya yang hak dulu Allah. Ha, tu dialah. Ha, tapi tu ni nak main lagu dia kena duk main pon nak kalau tak apa baru kita boleh main lagu tu. Ha, tapi tak ada Allah lah kitab ni dia bina di atas kaedah sungguh-sungguh dia berjalan orang panah kaedah dia sedap lah. Ha, baik, kali gitu kita nak ambil kulasah pada orang hak telinga. Orang hak bawa telinga saja, tak ada bawa kitab. Tak ada dak bergaduh yang tak yang, tak ada nak nak dah lah. Fa'in di mana, takluk tak ada nak hak tu. Eh, ha, kita orang hak bertelinga ni, nak rakyat kata, tuai kitab kita ni nak rakyat kata, atas kita orang tak reti lagi, wajib belajar tak apa reti. Yang nak rakyat itu. Orang yang tak nampak lagi tu wajiblah belajar dengan tak nampak lah tak boleh pandai rakyat kok orang pun buku pandai rakyat buku lepas tu waktu bila pandai rakyat masih datang orang pandai wajib ngajar waktu tu waktu dah kira-kira. Haa, itu yang nak rakyatnya ya kena bahagi-bahagi gitu. Nah, koyok ikut ni kata holo rasa anak ramah. Itu ke? Itu dia. Ha, baiklah. Anak besar pada dekat yang berebut nak ketik pun. Oh, tak ada nak kira. Tak itu ke? Ha, jalan tu. Ha, baiklah kita klik kat kitab pula. Kata dia bala tu lah. Sungguh pun. Ha, dia panggil istidrak. Masa lepas istidrak lagi tu. Sungguh pun hak wajib. Nah, pada akal bahawa ada bagi Allah sifat-sifat kamalat banyak tak terhing. Oh, banyaknya. Satu hati jemaah. Tetapi yang tetapi mana sifat-sifat kamalat hak ia wajib atas kita orang hak menerima pelajaran, wajib belajar. Atas orang yang tak erti lagi, atas orang yang tak erti, wajib belajar dan fikir hanya mengertinya dan mengetahuinya. Apa tu nak beri pada orang-orang kita sikit ni, mengertinya tu nak letak mana nyonya dua kali dia. Sinilah bagi orang mengaji kita, kita kata kalau mengerti dan mengetahui idopak kepada fa'in, maka nyo tu kena letak pada yang tiada mengerti. Hanya mengertinya nyo yang tiada mengerti. Ha, tu idopak fa'in letak situ dan mengetahuinya. Kalau kata idopak tu mafu'u, hanya mengertikan nyo. Ha, mana gitu? Mengertikan nyo kena letak di yang atas. Yang mana sifat. Ha tu, sebabnya gini, dia kadang-kadang berkelahi juga orang ni pun. Domain tak mana? Hanya kata letak di yang seorang. Kau kawan tak sini. Ha tu pun berlidah juga dua tu. Oh tak jauh, mung tak jauh. Ha, dia pasal dia juga. Mungkin mung tak nampak hak tu, aku tak nampak hak mu. Lalu ketulah hipung tu. Ya kedah dia bila kali hak. Fahmihi masalah. Ataupun fahmiha. Idopak fahmi, dia panggil idopak masdar kepada domain. Idopak apa? Dia panggil. Dia kena cara tu. Haa, tu dia. Idafak apa saja. Kalau idafak masdar kepada mafu'ul, domain tak sini, tak apa. Kepada hengol-hengol mengertinya, hengol mengertikannya, akhirnya nak tak diyang tu. Mana sifat-sifat yang wajib kita tahu. Tak gitu. Kalau idafak kepada hengol mengertinya, hengol mengerti olehnya, hanya yang tiada mengerti. Tak gitu. Tak apa berlaku. Hak nak tak diyang, nak tak sini, hipobak masuk. No, kedua-dua. Tapi kalau hipo tak masuk, ha, sudah lah. Ini pun tak uruh juga, tak tahu macam ni. Ini kata ni tak uruh juga. Haa, ini masalah. Ini nak jaga. Nah, hanya mengerti nyok-nyok-nyok. Haa, hanya mengertikan nyok. Haa, kalau dia dapat maaf pun. Habis itu, klik mula blok. Ya ada juga kadang-kadang tahu tapi tak erti. Masa panah tak erti dah ya. Sudah. Itu ya. Dapat jawab dia dua tu. Kalau lah makna tu lain. Nah, dia panggil katanya nak nama nak. Kalau makna tu lain tak ada apa. Dia panggil asal atas lil mughayarah. Itu kek dah lah kau tu. Asal atas lil mughayarah. Apa atas lil mughayarah? Dewa Maridan nunjuk talan. Mengerti. Mengerti dan mengetahui. Asal atas. Dia panggil nunjuk talan. Erti dengan tahui lain. Kalau lah kata mengerti dan mengetahui satu makna yang panggil muradih, maka dia panggil atas tertih. Bajak dan farang. Kalau itu bajak dengan farang lain-lain ke mana? Fatullah. Kalau itu bajak dan farang, dia panggil umat dan farang tu nak tertihkan bajak. Bagi orang tak erti bajak, erti yang kata farang ni. Kau dua halu. Tu berada dua kah dan selak. Dua-dua situ. Nama tak erti ni, erti yang tu semua orang ngaji belak. Oh tu buka lagu tu cara. Tapi dia tak terok dia tak terbik. Dia terok dia kau terbik. Ha, baiklah kalau gitu mengerti. Mengerti ni masalah ambil daripada fahmi. Ambil daripada fahmi. Faham. Dia mengerti. Ha, ada pun mengetahui biasa terjumuh daripada ilm. Tahu. Ya kadang-kadang tahu tak sampai tangan faham. Kadang-kadang tahu tak sampai tangan faham halus ibadah. Sebab tu dalam Al-Quran kadang-kadang fahum zalika biannahum qawmun la ya'lamun, ada ni kata zalika biannahum qawmun la yafqahun, ada kata ya ada lain tu. Ha, ni pula pada lurah lah pula. Ha, kita duduk situ dulu. Dan wajib atas yang pandai. Ha, haknya hak atas yang pandai pula. Ha, ni orang tak kerti lagi. Tetapi yang wajib atas yang pandai, atas orang yang pandai pula daripada kita orang kalah tadi. Wajib apa tu? Wajib oleh bahawa mengajar kan orang-orang yang di dalam perintah kita. Hanya kira hak dekat dulu dengan kita. Wajib kita ajar orang dalam perintah kita. Masalah kata ahli tu lah. Hak kata ku anfusakum wa ahlikum naran. Bukan kita nak jaga diri kita saja. Saya perintah, tu jaga kamu sendiri. Nah, dan ahli. Ahli ni maksudnya kata, orang yang di dalam perintah kita. Seperti, ini salah. Seperti anak-anak kita. Ha, wajib kita ajar. Dah kita pandang. Wajib tak kita ajar. Dan isteri-isteri atau orang dalam perintah kita. Dan hamba-hamba sahaya. Orang itu orang dalam. Hamba-hamba sahaya. Ha, itu maksudnya kata ma malakat aimanukum lah. Mana orang yang ada milik. Ha, hak memilik. Dan khodam-khodam kita. Tak ada tunggu baca kelima harap. Khodam. Ha, segala orang yang juru kerja ke kita. Tepatnya kata khodam. Orang juru khidmat. Kerana khidmat tu anak buat kerja. Mana orang juru khidmat. Orang juru buat kerja ke kita. Ya ada kala juru buat kerja tu percuma. Lain dekat. Ada kala pula ni juru khidmat dengan jalan upah, dengan jalan sewa. Tu maksudnya kata khodam-khodam lah tu lah tu. Ha, tu maksudnya bawah. Di dalam perintah kita lah tu. Kalau itu di sini termasuklah koli dengan tokeh. Ha, termasuk koli dengan tokeh. Mana kalau tokeh ni orang pandang? Mestilah. Kenapa? Kerana koli ni mana orang dalam perintah dia. Sebab orang ni kena taat pada tokeh dia. Tokeh kata kena buat kerja mula hati aja. Sudah dia. Nak pergi ke mana, kena raya. Jadi mesti kalau dia nak jadi koli dia tu, dia kena patuh pada tokeh. Ha, mana orang ni di bawah perintah tokeh. Ha, mana kalau tokeh tu pandai, dia kena ajar. Ha, tu maksud dalam orang dalam perintah tu. Walaupun koli ni orang yang kedemat tapi dengan jalan makin upah. Makin gaji dan sebagainya. Ha, sebab tu lah bagi tokeh-tokeh tu dia. Ha, jangan kita duduk kira keuntung kau ni saja. Kalau tiap pandai, kita kena aduk. Ha, buat cara sebab setengah-setengah kata dia ajar koli dia. Ajar koli dia satu malam dia buat satu majlis untuk mengajar koli dia. Kalau dia sendiri tak pandai, dia kumpul satu malam koli dia, dia panggil orang main ajar. Sebab apa? Sebab kau lain lagi dia kerusu boleh koli dia tu untuk nak melabur, nak menguntung, nak jadi teratur dalam kerja dia. Dia buat boleh koli. Bagaimana pula isi ilmu tu tak boleh dia. Ini tanggungjawab tak kita. Kerana masalah orang kuasa. Ha, dia masalah orang dalam perintah. Tambah lagi, demikian lagi yakni seperti orang yang di dalam perintah kita juga supaya tu jugalah orang yang menuntut si belajar daripada kita supaya guru dengan murid minta diserah ambo ni mari nak tukar belajar tak oh, nak duduk sini nak belajar ha tu orang menuntut si belajar ha, wajib atas orang pandai itu mengajar ha hunuk klik ibarat nah wajib belajar. Ha, hendak lihat takluk pada wajib ya bang, takluk pada wajib. Tetapi yang wajib apa nama belajar dan wajib apa nama lagi? Wajib mengetahui, wajib mengajar. Semua tu dengan jalan taktil. Hak kata banyak tak terhingga tu wajib juga. Hak tu dengan jalan ijman. Tetapi hak yang wajib dengan jalan tafsir pula nak wayang. Apa tafsir? Curai satu-satu pada selian, pada semua itu, semua akaid dia. Ha, semua barang yang wajib dia. Nah. 20 perkara, 20 sifat daripada perkara-perkara daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Wajib pada akal, bukan wajib pada adab, bukan wajib pada syarak. Ha. Hak wajib pada akal. Hak akal kita mutuh perkara ni mesti. Ha tu 20 hak kita kena tahu dengan jalan tafsir. Ha kalau Tuhan tak tekal suruh tahu dengan jalan tafsir semua ha, tu siap. Masalah taklifu ma la yutaq. Diduk paksa bagi hak kita tak kuasa. Sebab sifat kamalat Tuhan banyak tak terhingga. Tekal suruh tahu dengan jalan tafsir semua siap dalam kita. Dan Allah tidak memikir. Allah janji dah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha mujulah hanya hak kena tahu 20 atas satu bila 17 13 atas satu bila mujulah ha tu dia patut hak lain pada ni kita borong kata tiap-tiap sifat menunjuk atas sempurna bagi Tuhan wajib bagi dia semua mati panggil ijma. Ada puhak 20 atau puhak 13 ke datang ni, tak boleh nak borong kita. Wujud. Niat ni nak pergi ada Allah. Mana dalil kata ada Allah. Ha, hak tu kena curai. Kena curah. Tak boleh nak buat stokol pah, tak boleh. Kena curah. Haa. ataupun kita cakap lorak kapung juga, cu ni jari-jari dia panggil ju, jura. Tak itu ke? Jura pakai kecek, jura pakai panggil. Haa, kena jura tu tafsil. Tafsil dah kena tafsil ambil daripada fasal. Fasal ni mana? Kalau ada rapat, kita peringat. Haa? Kalau ada beripung, kita peruang, kita peruang. Ada. Itu mana tafsil fasal. Fasal makna menceraikan. Haa, menceraikan tu lah. Jura pun kita panggil. Dan kita kan, belok beri hurai kau pun kita panggil belakang. Sebab tu macam-macam kan jumlah. Tafsil, hurai. Tafsil, jura. Haa, tafsil, asingnya. Yalah belakang. Tengok-tengok tepat kita kecil. Haa, tu dia. Haa, ni kena jura lah. Ada Allah Ta'ala. Lawannya tak ada Allah Ta'ala. Mana dalil kata ada Allah Ta'ala? Ha, dalil siap-siap. Ha, kalau ini belah mana? Hati yang paling kata, jura. Suruh ku jadi panjang. Kena jura. Hak lain pada 20 hak sebut ini, tak ada kena jura dah. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna Tuhan, wajib bagi Tuhan semua. Tak ada kena jura, jura dah. Eh, kalau kena tahu jura berlaku, siap. Ha, ini rahmat. Ha, ada jura. Orang jura kita nak tukar sekong tak boleh ya. Ha, kita kata jura nak ambil sosok lah. Haa, dia dia. Lepas tu nak jura hak mana dulu? Haa, tu ulama dengan bijak pandai dia cara balarah. Dia guna dia pelatu. Ulama tu lah pelatu. Dia pelatu ambil cara akidah wujud dulu. Lepas dia cara akidah tidak. Hak tu ulama pelatu lah. Pelatu tu mengikut bagaimana balarah dia lah. Guna badan dia. Takkan kita nak kecek sedia lalu nak kecek apa nama ni satu selalu belum reti ada ke tak ada. Semua tu nak hukum kata sedia, nak hukum kata kekal, nak hukum kata satu. Semua tu kena reti di atas kata ada dulu. Barulah kita pergi kuala. Lalu tu lah ulama mana pun ambil wujud dulu mari cara. Duk dia-dia sedia. Ay, kau dulu ada kau tak ada. Boleh kena hidup reti sedia dengan tak reti ada tak ada. Haa, itu dia dek. Hmm, itu dia. Nah, hang suka orang tanya. Ana, hamba tu orang kalau reti dah ada dah dalam gambar kata ada, boleh lah tanya. Temu dengan tanya. Berapa dah bila ni? Ana. Oh, tanya berapa selalu dah. Nah, buat apa dia tanya berapa selalu? Kan dia tergambar dah kata ada dah ana. Cuma dia tak cerahnya berapa. Ha, tanya berapa? Sampai sekali nak nakal sikit dah nak tanya berapa lah dah. Orang tanya ada ke dah lagi. Ha, tanya situ dulu. Hak patut tanya situ dulu. Nah itu kan. Haa, ni tanya berapa selalu tak? Haa, ni pas sahabat tu ulama ambil wujud dulu mari cari. Haa, tu apa pelatuh yang ulama. Tetap kita nak cari orang mana dulu? Lah, tak ada apa. Hmm, tu dia. Haa, habis. Haa, itu 20 perkara sifat daripada perkara-perkara sifat-sifat yang wajib bagi Allah pada akal. Dan 20 perkara daripadanya, daripada perkara-perkara yang mustahil padanya pada akal. Dapu 40 dan satu bahasa ia harus padanya pada akal. Ha, jadi 41. Ha, tiap-tiap satu musannaf kita akan sebut di belakang. Tak hafal-hafal dia lagi. Ha, lepas pada tu dia nak hurai makna dan makna ia wajib dengan syarat itu apa dia makna wajib syarat. Ha, dia nak klik situ pula lah. Ha, cakap dulu wallahu a'lam.